bocah kece yang lugu, ku kan selalu menjagamu. Tak seorang pun yang dapat menyakitimu. Hai bocah kece yang lugu, andai saja kau tahu awal kehadiranmu, damai hati terasa.